Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu masalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala pada bait yang ke-64, wa binti jahshin thumma badril mau'idi wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'adudi, termasuk kejadian di tahun ke-4 Hijriah adalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Thumma kemudian badril mau'id, terjadinya peperangan Badar al-Mau'id. Tayyib. Adapun kisah pernikahan beliau dengan Zainab bintu Jahsh telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan bahas masalah yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, thumma badril mau'idi. Setelah itu terjadilah peperangan Badar al-Mau'id. Tayyib. Badar al-Mau'id ini dikenal dengan beberapa nama. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan oleh beliau, Badru al-Mau'id, perang Badar perjanjian. Kenapa disebut dengan Badar Mau'id? Hal ini merujuk kepada apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan di akhir perang Uhud. Kita tahu pada peperangan Uhud di awal siang nampak kemenangan itu di tangan kaum muslimin. Kemudian karena kesalahan dari pasukan pemanah, beberapa mereka turun, tidak mentaati perintah Rasulullah SAW untuk tetap berada di atas gunung, apapun yang terjadi dengan pasukan inti. Namun beberapa dari mereka turun sehingga Khalid ibn al-Walid yang ketika itu masih musyrik melihat peluang di mana posisi paling strategis di atas gunung telah kehilangan penunggunya. Maka dia pun membawa beberapa pasukan berkuda naik ke atas bukit itu dan menghabisi sisa pasukan pemanah yang ada di atas bukit. Lantas kemudian melihat ada peluang untuk menang, pasukan Quraisy yang tadi sudah lari dan hampir pulang ke Makkah, mereka kembali turun dan menyerang pasukan muslimin. Tapi terjadilah kekacauan di tengah-tengah pasukan muslimin sehingga mereka menderita kekalahan memasuki akhir siang. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhasil untuk menata kembali pasukan. Mereka menepi ke lembah-lembah yang membuat pasukan Quraisy kesulitan. Nah, melihat bahwa tidak bisa lagi mereka untuk mengejar pasukan muslimin yang sudah lari ke lembah-lembah, Abu Sufyan mengumpulkan pasukannya dan menyuruh mereka untuk pulang ke Makkah. Namun sebelum pulang, Abu Sufyan meneriakkan satu kalimat kepada pasukan kaum muslimin dan itu didengar juga oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, mau'iduna al-badra fil amil muqbil. Kita berjanji nanti akan bertemu di tahun depan di lembah Badar. Tayyib. Nah, dari apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan ini, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau untuk menjawab, huwa bainana wa bainakum mau'id. Baiklah, itu menjadi perjanjian antara kami dengan kalian. Nah, ini tinjauan kenapa akhirnya peperangan Badar yang terjadi di tahun ke-4 ini disebut dengan Badar Mau'id, yaitu demi untuk menunaikan perjanjian antara Abu Sufyan dengan pasukan Quraisy bersama Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Tayyib. Kemudian di sana peperangan ini juga dinamakan dengan Badar Al-Akhirah atau perang Badar yang terakhir. Hal ini sebagaimana penamaan dari Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan judul dengan Ghazwatu Badril Akhirah, peperangan Badar yang terakhir. Tayyib. Ada juga yang menamakan peperangan ini dengan Al-Badru Salifah, perang Badar yang ketiga. Tayyib. Karena memang peperangan ini Badar terjadi yang ketiga kalinya. Tayyib. Di sana juga ada para ulama seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau justru menamakannya dengan perang Al-Badr Ats-Tsaniyah, perang Badar kedua. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, peperangan Badar besar, Badar Kubro, itu namanya adalah Badar Kubro, bukan Badar kedua. Sementara Badar kedua adalah peperangan kecil. Jadi ringkasannya adalah perang Badar itu ada tiga. Yang pertama Badar Ula, Badar pertama. Kemudian yang kedua adalah yang paling besarnya, Badar Kubro. Terjadi tahun kedua Hijriah, Badar Kubro. Setelah itu yang ketiga baru ini, Badar Mau'id, atau disebut juga dengan Badar Akhirah, disebut juga dengan Badar Salisah, Badar yang ketiga. Taib. Nah, sementara Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau hanya meninjau yang pertama itu sebagai Badar Ula, Badar kecil pertama, yang ketiga sebagai Badar kecil yang kedua. Adapun perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, menurut Ibnul Qayyim rahimahullah namanya adalah Badar Kubro. Taib. Mafhum? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Taib. Kemudian kita bahas kapan terjadinya peperangan Badar Al-Mau'id atau Badar yang ketiga. Al-Waqidi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa kanat li hilali dhil qa'dah ala ra'si khamsin wa arba'ina syahrun. Perang Badar ketiga terjadi di awal bulan Dhul Qa'dah, di awal bulan Dzulqa'dah, tahun keempat Hijriyah, atau lebih tepatnya 45 bulan setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah. 45 bulan setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah. Tayyib. Ini menurut Al-Waqidi rahimahullah. Adapun yang lain, mereka berpendapat bahwa perang Badar ketiga terjadi pada bulan Sya'ban. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala. Demikian juga pendapat dari Musa bin Uqbah rahimahullah ta'ala. Dan pendapat beliau berdua ini adalah pendapat yang sahih, di mana perang Badar ketiga terjadi pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dalilnya apa? Kenapa kita kuatkan bahwa perang Badar ketiga terjadi pada bulan Sya'ban? Kita lihat perang Uhud kemarin terjadi tahun berapa? Tahun ketiga, bulan apa? Ini akan jadi bukti sejarahnya. Kenapa kita kuatkan bahwa perang Badar ketiga terjadi di bulan Sya'ban? Bulan apa? Ada yang catat? Perang Uhud. Harus tahu lah, Badar Kubro, Badar ketiga, perang Uhud, itu perang-perang besar minimalnya harus tahu. Tayyib, pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun ke-3 Hijriyah. Nah, Abu Sufyan mengucapkan itu bahwa kita akan bertemu lagi di Lembah Badar satu tahun kemudian. Satu tahun kemudian. Kira-kira satu tahun setelah bulan Syawal jatuh bulan apa? Satu tahun setelah Syawal jatuh di bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebelumnya bulan apa namanya Ramadan? Bulan apa? Sya'ban. Ramadan, Syawal. Taib. Nah, Musa bin Uqbah demikian juga Al-Imam Muhammad bin Ishaq menguatkan bahwa itu terjadi di bulan Sya'ban karena perselisihannya hanya bulan Sya'ban atau bulan Dzulqa'dah. Maka yang sahih adalah di bulan Sya'ban. Kalau bulan Dzulqa'dah terlalu jauh jaraknya. Mas hampir masuk ke tahun kelima. Itu nanti melihat bagaimana juga ada ulama yang menghitungnya bukan berdasarkan tahun kedatangan Nabi, tapi mereka menghitung Hijriah itu adalah tahun baru setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sementara tahun baru yang dihitung sebagai satu Hijriah itu dua bulan setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, bukan tahun itu ketika Nabi datang ke Madinah. Tayyib mahfum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian apa sebabnya terjadi peperangan Badar Mau'id? Sudah kita isyaratkan tadi beberapa di antaranya. anna Abu Sufyan qala 'indan sirafihi min Uhud mau'idukum wa iyana badran fil 'amil muqbil. Bahwa Abu Sufyan membuat janji untuk bertemu kembali dengan pasukan muslimin tahun depan, satu tahun setelahnya di lembah Badar. Maka datang bulan Sya'ban, Rasulullah SAW kemudian beliau membawa pasukannya untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dengan Abu Sufyan. Tayyib. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang ini. Kita akan bawakan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau singgah di lembah Badar. Wa aqama alaihi thamaniatan yantaziru Abu Sufyan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kawasan Badar selama 8 hari menanti kedatangan Abu Sufyan. Tayyib. Wa kharaja Abu Sufyan fi ahli Makkah hatta nazala majinnah min nahiyati dhuhran. Sementara Abu Sufyan juga tidak lupa dengan perjanjian yang telah ia buat. Maka di bulan Syaban itu ia kemudian mengumpulkan pasukan Quraisy dan sekitaran penduduk Makkah untuk pergi ke Madinah. Mereka pun keluar hatta nazala, sampai kemudian singgah di sebuah tempat yang namanya Majinnah. Majinnah itu sebuah daerah di dekat Dhuhran. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka bukan singgah di Majinnah tetapi singgah di Usfan. Kurang lebih lah. Usfan itu juga tidak jauh dari lembah Dhuhran. Kemudian berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Nabi dan berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar membawa 1500 pasukan. Membawa 1500 pasukan. Dan diantaranya hanya 10 yang berkuda. Jadi 1490 lainnya tidak berkuda. Mereka jalan kaki. Sementara Abu Sufyan membawa pasukan dari Quraisy sebanyak 2000. Sebanyak 2000 pasukan dengan 50 yang berkuda. Tayyib. Ini dari pasukan lagi-lagi tidak seimbang. Kalah lagi jumlahnya. 1500 dengan 10 berkuda, Abu Sufyan 2000 dengan 50 berkuda. Tayyib. Kemudian falamma antahu ila marr dhuhran, ketika mereka telah sampai di sekitaran lembah Dhuhran, qala lahum, Abu Sufyan mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy. Tayyib. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, innahu la yuslihukum illa 'am khasib tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi laban. Tayyib. Sesungguhnya sekarang ini bukan waktu yang baik untuk kalian melanjutkan perjalanan dan berperang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Yang paling enak, kata dia, la yuslihukum illa 'am khasib. Yang paling enak adalah kita keluar berperang pada tahun khasib, yaitu di mana tahun ketika itu sedang subur-suburnya. Banyak pohon-pohon yang tumbuh menghijau. Kalian bisa berteduh di bawah pohon, wa tashrabuna fihi laban, kalian bisa minum susu dengan nikmatnya sambil berperang. Walakin akan tetapi tahun ini adalah tahun jadab. Hadza 'am jadab. Tahun ini adalah tahun kekeringan. Jadab itu adalah ketika hujan lama tidak turun. Nah, saat kita sekarang ini namanya jadab, kekeringan. Lama hujan tidak turun, panas menyengat, sumber air kering. Nah, ketika itu mereka keluar dalam kondisi seperti itu. Sepertinya berat kalau kita lanjutkan berjalan sampai ke Madinah. Tayyib. Wa inni raji'un farji'u. Aku ingin kembali pulang ke Makkah. Maka pulanglah saja kalian kembali ke Makkah. Akhirnya mereka semua mengikuti kemauan Abu Sufyan, pulang kembali ke Makkah. Belum sampai di Badar, masih jauh perjalanan Marud Dhuhran ke Lembah Badar. Tapi pulang mereka semua. Nah, setelah itu dikenalah pasukan Abu Sufyan ini dengan pasukan Sawiq. Dengan pasukan Sawiq, pasukan tepung. Kenapa dikenal dengan demikian? Karena mereka keluar tidak mau dengan kondisi yang sedikit menyengsarakan. Makanya mereka disebut dengan kalian itu adalah pasukan-pasukan tepung. Hanya inginnya minum air dari perasan tepung. Tayyib. Nah, Nabi SAW beliau menunggu kedatangan Abu Sufyan selama 8 hari. Selama 8 hari. Tayyib. Kemudian di satu hari datanglah Makhshi bin Amr ad-Dhamri, salah seorang dari Banu Dhamrah yang dahulu ketika peperangan Wuddan, sudah pernah kita bahas, saat peperangan Wuddan mereka membuat perjanjian dengan kaum muslimin bahwa tidak akan terjadi peperangan, dan apabila ada peperangan yang melibatkan salah satu dari suku mereka, mereka tidak akan saling membantu. Tayyib. Makhshi bin Amr ad-Dhamri bertemu dengan Nabi SAW. Faqala, lalu ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajita li liqa'i Quraisy 'ala hadzal ma', apakah kamu datang ke tempat ini untuk bertemu dengan pasukan Quraisy, baik di sekitar sumber air ini? Qala na'am ya akha Bani Dhamrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, benar wahai saudara Bani Dhamrah. In syi'ta radadna ilaika makana bainana wa bainak. Kalau kamu mau dan kamu ingin ikut dengan pasukan Quraisy, kami akan kembalikan perjanjian yang pernah kami buat dengan engkau. Tayyib. Hatta yahkumallahu bainana wa bainaka, sampai nanti Allah yang akan memberikan hukum bagaimana yang terjadi antara kami dengan kalian. Taib. Jadi diancam oleh Nabi SAW, kalau kalian ingin bergabung dengan Quraisy, silakan bergabung, kami akan putuskan perjanjian yang pernah kita buat. Taib. Tetapi mendengar itu Makhshi bin Amr, ia mengatakan, ya Muhammad, la wallah malana fihi min hajah, atau malana bidhalika min hajah. Wahai Muhammad, demi Allah, kami tidak punya urusan dengan pasukan Quraisy dan kami tidak ingin membatalkan perjanjian itu. Tayyib. Ini pertemuan Makhshi bin Amr ad-Dhamri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kemudian satu peristiwa yang menarik pada perang Badar Mau'id yang terjadi di bulan Sya'ban ini, di mana di bulan itu biasanya di sekitar Lembah Badar itu ada pasar mendadak. Ada pasar mendadak yang hanya dibuka di bulan Sya'ban. Taib. Nah, pasukan muslimin mereka tahu bahwa akan ada pasar yang buka mendadak di tempat itu. Sehingga ketika mereka ditanfir, diseru keluar untuk berperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya keluar membawa senjata, tapi mereka juga keluar membawa beberapa barang dagangan dan membawa uang, uang perak, uang emas dibawa. Nah, sampai di Badar, mereka sudah bersiap nunggu 8 hari kedatangan Abu Sufyan bersama pasukan Quraisy. Tetapi selama 8 hari itu ternyata yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Nyatanya Abu Sufyan balik pulang, tidak berani bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi selesai kesempatan itu, maka mereka pun kemudian datang ke pasar dan melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut. Uang yang mereka punya ditukar dengan barang, adapun yang membawa barang-barang ditukar dengan uang. Taib. Intinya mereka manfaatkan pasar itu untuk berdagang. Taib. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-174. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanqalabu bi ni'matin minallah." Setelahnya kalian pulang bi ni'matin minallah, dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan dengan keutamaan dari Allah, lam yamsashum su'un, di mana kaum muslimin itu sama sekali tidak tersentuh su', maksudnya tidak terjadi peperangan pada Badar Mau'id. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memiliki keutamaan yang agung. Taib. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Untuk menegaskan bahwa tujuan mereka keluar berperang, tidak ada peperangan yang terjadi karena Abu Sufyan diliputi rasa takut. Dan ini salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam yang sudah pernah kita bahas kemarin kajian di Ngingas. Di mana Rasulullah SAW salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong dengan yang namanya ru'ab. Satu bulan perjalanan sebelum bertemu dengan musuh. Nah, apa itu ru'ab? Ru'ab adalah betikan rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati musuh-musuh Islam sebelum mereka bertemu dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, termasuk salah satu contohnya adalah di perang Badar Mau'id ini. Abu Sufyan sendiri yang menantang, Abu Sufyan sendiri yang membuat perjanjian untuk bertemu, namun dia juga yang akhirnya tidak bisa memenuhi perjanjian itu. Dia sendiri yang tidak bisa memenuhi tantangannya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Badar. Kemudian ditambah pula keutamaan dari Allah, mereka bisa melakukan transaksi jual beli. Tayib, keuntungan minimalnya disebutkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullahu taala, faraja'u wa qad rabahu min ad-dirham bi dirhamain. Mereka pulang dan membawa keuntungan minimal 1 dirham, itu mereka bawa pulang dengan 2 dirham. Itu keuntungan minimalnya, 2 kali lipat dari barang dagangan yang mereka bawa ke lembah Badar ketika itu. Tayib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Intinya lam yalqa kaidan, tidak terjadi peperangan sama sekali pada perang Badar yang ketiga. Tayib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan bait yang kedua. Kata beliau, wa ba'daha al-ahzabu fasma' wa'duni. Setelahnya, wa ba'daha, ha kembali ke ghazwatu Badri al-Mau'id. Wa ba'daha ay wa ba'da ghazwatil Badri al-Mau'id. Setelah terjadi peperangan Badar Mau'id, al-ahzabu, terjadilah peristiwa peperangan Ahzab. Tayib, fasma' wa'dudi, maka dengarkanlah kisahnya, wa'dudi, dan hitunglah sudah berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam terjun berperang. Tayib, pada pembahasan ini beliau akan mengkisahkan tentang peristiwa perang Ahzab, atau nama lainnya adalah perang Khandaq. Yang pertama, kenapa disebut dengan perang Ahzab? Disebut dengan perang Ahzab karena pada peperangan ini Quraisy membuat satu aliansi besar yang terdiri dari beberapa kabilah Arab. Jadi bukan hanya Quraisy, tapi juga kabilah Ghatafan. Nanti akan kita sebutkan rinciannya. Ghatafan itu kabilah yang cukup besar. Demikian juga kabilah-kabilah dari Yahudi-Yahudi yang ketika itu terusir atau diusir oleh Nabi SAW, juga diajak ikut serta, sehingga membuat satu aliansi besar pasukan. Mereka tujuannya sama, datang ke Madinah untuk menghancurkan Madinah. Dia bukan hanya memerangi kaum muslimin, menghancurkan Madinah. Nah, oleh karena itu kenapa dinamakan dengan perang Ahzab. Baik. Yang kedua, kenapa dinamakan dengan perang Khandaq? Dinamakan dengan perang Khandaq karena di dalam peperangan ini pertama kali dalam sejarah peperangan bangsa Arab digunakan yang namanya parit untuk memisahkan dua pasukan. Dan itu pertama kali digunakan di Madinah. Maka disebut dengan perang Khandaq. Sebelumnya belum pernah dikenal di kalangan Arab bahwa kalau perang itu ada yang namanya parit menghalangi antar dua pasukan. Tayib, kemudian kita lanjutkan, kapan pasti terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq ini? Di sini para ulama berselisih pendapat, atau lebih tepatnya para ulama sirah, mereka berselisih pendapat tentang tanggal berapa terjadinya perang Ahzab ini. Yang pertama, pendapat jumhur, mereka mengatakan bahwa perang Ahzab terjadi fisanatil khamisah, pada tahun ke-5 Hijriah. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibn Ishaq di dalam kitab sirahnya. Demikian juga Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam kitab beliau At-Tabaqat Al-Kubra. Juga pendapat Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibad. Dan juga pendapat dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam sunan beliau, Sunan Al-Baihaqi, dan yang selainnya, pendapat jumhur. Yang kedua, mereka yang mengatakan bahwa perang Ahzab terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Di antaranya ya, beliau Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi memasukkan perang Ahzab atau perang Khandaq termasuk peristiwa pada tahun ke-4. Ini juga yang disebutkan dari Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ini yang disebutkan dari Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Malik, kemudian Musa bin Uqbah dan yang lainnya. Itu terjadi pada tahun yang ke-4. Demikian pula ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wathabit annaha fir rabi'ati bila syak, dan yang tepat perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-4. Beliau tegaskan lagi bila syakin, tanpa ada keraguan. Kenapa demikian? Mereka yang menyebutkan pada tahun ke-4 ini berdalil dengan sebuah hadis, kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Taib. Beliau mengkisahkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, hadis nomor 4907. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aradahu yawma Uhudin wa huwa ibnu arba' asyrata sanah. Dahulu ketika terjadi perang Uhud, taib. Sekali lagi, perang Uhud tahun berapa? Tahun ketiga. Taib, ini penting. Perang Uhud tahun ketiga. Nah, dahulu ketika perang Uhud, aradahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab menawarkan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa ikut serta sebagai pasukan Uhud. Taib. Tahun ketiga. Wa huwa ibnu arba asyrasanah, dan beliau ketika itu baru berusia 14 tahun. Baik, ingat Abdullah bin Umar berusia 14 tahun tahun ke-3 Hijriah. Baik. Falam yujizhu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkannya. Baik. Jadi belum diperbolehkan. Kenapa? Masih kecil. Baik. Nah, lalu beliau menceritakan kembali wa aradahu yaumal khandaq. Ketika terjadi perang Khandaq, Abdullah bin Umar kembali ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa menjadi salah satu bagian dari pasukan. Tayib. Wa huwa ibnu 15 sanah. Dan ketika itu usia Abdullah bin Umar 15 tahun. Tayib. Fa ajazahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut dalam pasukan perang Khandaq. Usianya berapa tadi? 15 tahun. Dari 14 tahun ke usia 15 tahun, berapa tahun jaraknya? 3 tahun. 1 tahun. Berarti kalau perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah, perang Khandaq terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Baik. Mafhum dalilnya? Sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bisa dilihat dalam sahih beliau 4097. Baik. Nah, ini dalil mereka. Sehingga mereka menetapkan bahwa perang Khandaq atau perang Ahzab terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, 1 tahun setelah terjadinya perang Uhud. Tayib. Akan tetapi Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyanggah, beliau membantah pendalilan yang dipakai oleh mereka yang berpendapat bahwa perang Ahzab terjadi pada tahun ke-4. Beliau mengatakan lihtimal an yakuna ibnu Umar fi Uhud kana fi awwali ma ta'ana fi rabi'ati asyar. Ada kemungkinan bahwa saat Abdullah bin Umar ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa menjadi pasukan Islam pada perang Uhud, bisa jadi itu adalah ketika di awal usia Abdullah masuk 14. Paham? Di awal usia Abdullah masuk 14. Tayib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana fil ahzab qad istakmalal 15. Sedangkan saat terjadinya perang Khandaq, perang Ahzab, usia Abdullah sudah lebih 15 tahun. Artinya sudah genap 15 tahun. Jadi jaraknya tidak mungkin 1 tahun. Jadi 1 tahun lebih. Maka Ibnu Hajar menguatkan bahwa perang Ahzab terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Ibnu Hajar menguatkan bahwa itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Intinya Kedua pendapat ini memiliki pendalilan yang sama-sama kuat. Tafadhol, antum ingin berpendapat dengan yang mana? Pendapat jumhur atau dengan pendapat Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Malik, demikian juga Musa bin Uqbah bahwa itu terjadi pada tahun keempat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya, sebab terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Kenapa sampai terjadi perang Khandaq? Sebabnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah ketika itu Abu Sufyan yang setelah dia pulang dari perang Badar Mau'id dan menanggung malu karena pasukannya diejek sebagai pasukan sawiq. Sebagian orang Yahudi yang dahulu diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih memiliki halif dari Quraisy. Ada teman dekat atau ada yang memiliki perjanjian dengan Quraisy. Mereka merasa sama-sama memusuhi Nabi SAW dan kaum muslimin. Nah, beberapa orang Yahudi ini datang ke Makkah menemui tetua-tetua Quraisy. Salah satu di antara yang ditemui adalah Abu Sufyan. Mereka mengajak Abu Sufyan untuk bersama-sama membuat pasukan besar. Siapa saja yang tidak suka dengan Muhammad, yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kaum muslimin, kita kumpulkan. Kemudian membentuk pasukan besar dan kita serang Madinah bersama-sama. Kalau pasukan biasa, pasukan Quraisy saja yang terjadi pada peperangan kemarin itu kalah jumlahnya sudah tidak seimbang dengan pasukan muslim. Apalagi kalau kita beraliansi menjadi satu pasukan besar, tentunya mereka akan semakin ketakutan, akan semakin kewalahan, jumlahnya lebih jauh lebih sedikit. Baik. Maka kemudian Quraisy menerima usulan dari Yahudi-Yahudi ini. Baik. Setelah itu Quraisy sepakat. Mereka pun kemudian mendatangi kabilah Ghatafan dan mengatakan sama seperti yang mereka tawarkan kepada Quraisy tadi. Ghatafan juga menerima. Taib. Kemudian mereka juga mendatangi Banu Fazarah. Taib. Banu Fazarah ini juga cukup besar kabilahnya. Mereka juga menerima. Lalu didatangi lagi Banu Murrah. Mereka juga menerima ini. Kabilah-kabilah besar. Dan satu lagi Banu Asja', kabilah Asja' juga didatangi dan mereka menerima. Bayangkan kekuatannya besar. Yang diusir sebelumnya kemarin Yahudi siapa saja? Yang pertama Bani Qainuqa, terus Bani Quraidah. Sudah cukup banyak kan? Qainuqa, Quraidah, ditambah Quraisy, tambah Ghatafan, tambah Asja', tambah Murrah, ditambah Fazarah. Besar pasukan itu terkumpul. Lantas kemudian mereka berkumpul, bermusyawarah dan merencanakan kapan akan menuju Madinah untuk memerangi kaum muslimin. Taib. Nah, berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar berita itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau musyawarah. Ini padahal Nabi untuk urusan sebesar itu beliau masih musyawarah dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan salah satu yang diajak ikut serta dalam musyawarah adalah Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman baru masuk Islam, selesai pengembaraannya mencari Islam sampai ke Madinah dan baru masuk Islam. Beliau juga diikut sertakan. Padahal orang baru, ya kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak serta semuanya musyawarah. Karena ini kepentingan negara. Diajak semua, termasuk Salman yang baru masuk Islam dan orang asing mantan budak juga di Madinah. Diajak bermusyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara besar datangnya Salman dalam kondisi bekas budak, dia orang asing, orang Persia, tidak jelas ketika itu keturunan siapa, memang tidak ada yang tahu. Datang ke Madinah, apalagi beliau seorang mu'alaf, tapi tetap diajak ikut serta. Yang berikutnya, Salman yang memberikan usulan. Para sahabat memberikan usulan demikian. Salman dari kejauhan memberikan usulan untuk membuat parit. Beliau mengatakan ini belum pernah dikenal oleh bangsa Arab manapun, peperangan dengan adanya parit. Dan dengan apa namanya background yang seperti itu tadi, Nabi tidak melihat. Tapi usulan yang diajukan oleh Salman adalah usulan yang bagus. Maka beliau pun menerima usulan itu. Lantas kemudian bermusyawarah kapan waktu pelaksanaan penggalian parit. Zaman dulu belum ada alat-alat berat, waktunya sudah mepet. Iya kan? Berita dari Makkah ke Madinah itu butuh waktu berhari-hari untuk dibawa seseorang. Katakanlah dia naik kuda. Berapa lama dia naik kuda dari Makkah ke Madinah? Setelah sampai masih bermusyawarah. Usulannya adalah membuat parit. Bayangkan waktunya. Dengan peralatan seadanya, antum tahu khondak itu berapa lebarnya? Insyaallah kalau diizinkan antum bisa ke Madinah, antum akan lihat khondak itu luas dan panjang. Itu kalau kita pikir pakai logika mustahil bisa dikerjakan dalam waktu singkat itu khondak. Tapi terjadi demikian. Dan Nabi SAW beliau juga langsung turun tangan. Beliau juga menggali pasir, beliau menggali tanah, beliau memecahkan batu, turun ke dalam parit itu. Mereka bekerja sama, bergotong royong. Dan konsumsi kerja baktinya tidak gampang ketika itu. Berhari-hari Nabi dan para sahabat itu tidak makan. Bayangkan kalau itu terjadi sekarang. Mustahil bisa dicerna oleh logika kita. Kerjanya berat, masih belum tentu hasilnya, tidak ada konsumsinya lagi. Nabi SAW tidak pernah beliau dilihat sampai mengganjal batu di perut beliau. Ini seorang Nabi, berhari-hari beliau tidak makan. Saking laparnya, ambil sebuah batu, ridaknya beliau itu dibentangkan, batunya ditaruh di dalam, kemudian dililit, itu diikat ke perut Nabi SAW. Saking laparnya, terus bekerja, panas lagi. Jadab. Hari itu masih hari jadab, kekeringan, ya kayak kita sekarang. Udah siang panas-panas disuruh kerja bakti, gak ada airnya, gak ada makanannya. Tetap mereka menggali parit itu. Bertemu dengan batu besar, kebingungan. Tanya kepada Nabi SAW, bagaimana batu ini? Akhirnya oleh Nabi SAW, beliau berdoa dan dipukulkan dengan berapa kali pukulan, hancur batu itu. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kisah tentang penggalian parit itu sendiri ada sebuah riwayat yang panjang dan banyak hikmahnya di sana, tapi insyaallah kita hanya akan meringkas poin-poin penting saja. Taib. Setelah selesai penggalian parit itu, mereka pun kemudian menunggu kedatangan pasukan Ahzab, Quraisy, Yahudi, Ghatafan, Bani Murrah, Asja' dan yang selainnya untuk sampai ke Madinah. Taib. Tatkala pasukan aliansi besar ini sampai ke Madinah, mereka dikagetkan dengan penemuan parit lebar, besar, panjang di sekeliling kota Madinah. Bukan membulat kota Madinah, tidak. Kota Madinah itu, sudah pernah kita jelaskan, di belakangnya adalah gunung batu hitam. Agak kesulitan kalau mereka menyerang dari atas. Jadi bagian datarnya itu saja yang dibuat dengan parit. Tapi itu masih belum selesai. Dari semua yang lebar itu, masih ada sedikit bagian yang jaraknya tidak terlalu lebar, mengecil. Nah, disinilah nanti akan terjadi awal peperangan. Taib. Mereka mendapati parit itu keheranan dan terkejut mereka. Tidak terfikirkan kalau sampai ada parit. Taib. Maka kemudian mereka membuat kemah di sana. Dan jumlah mereka ketika itu, pasukan Ahzab ini, kurang lebih 10.000 orang. 10.000 pasukan. Sementara jumlah pasukan muslimin hanya sekitar 3.000. Kalah jauh, berapa kali lipat? 3, sekian kali lipat. 10.000 banding 3.000. Posisi menyerang jelas kalah, apalagi bertahan. Tayyib. Namun mereka kaum muslimin lihat lagi-lagi, setelah capek kerja bakti masih harus perang. Kira-kira tenaga kayak apa itu? Sudah jumlah pasukan kalah, mereka juga capek habis bekerja menggali parit. Jadi kalau dipikir logika kita, nggak ada tenaganya kaum muslimin. Sudah pasti jelas-jelas kalah. Kalau hanya mengandalkan parit itu saja, 10.000 ini kalau mereka mau untuk apa namanya menyerang, bukan perkara yang sulit. Apa namanya menaklukkan parit itu. Tapi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Taib. Apa saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, ketika bertemu kedua belah pasukan dan dipisah dengan parit, seperti biasa akan ada yang namanya mubarazah, yaitu pasukan terbaik, penunggang kuda terbaik dan kesatria terbaik, dia akan maju memberikan tantangan. Nanti dari pasukan sebelahnya juga akan maju memberikan kesatria terbaiknya. Setelah itu berduel, mana yang kalah dilanjutkan terus. Nah, dari pasukan Ahzab ini keluar satu kesatrianya yang paling jago perang, paling jago naik kuda, paling jago berpedang. Siapa namanya? Abdurrahman bin Abdiwud. Dia keluar, posturnya besar, tinggi, menantang kaum muslimin. Siapa yang menjawab tantangannya? Keluarlah dari pasukan muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar. Berperang single di depan dua pasukan besar ini. Sekian lama tang ting. Siapa yang menang? Ali bin Abi Thalib berhasil menebas kepalanya. Jatuh dia. Ya, sudah jatuh, down. Ini pertolongan pertama dari Allah. Pertolongan yang kedua, ada seorang dari mereka yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir. Nu'aim bin Mas'ud bin Amir. Dia sebetulnya sudah masuk Islam, tetapi tidak ada dari kaumnya yang mengetahui keislamannya. Tiba malam hari, Nu'aim mendatangi Nabi SAW. Berarti dia bisa melalui parit itu, iya kan? Seorang Nu'aim datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW annahu qad aslam, bahwa dia telah masuk Islam, wa anna qaumahu la ya'lamu nabi islami, dan bahwa kaumnya Nu'aim tidak mengetahui tentang keislaman Nu'aim. Baik. Dan Nu'aim ini bukan orang sembarangan. Nu'aim ini punya teman dekat dari Banu Quraidah. Banu Quraidah ada tempatnya tidak jauh kan. Ini belum diusir oleh Nabi, tapi nanti akan diusir juga. Dia berhubungan baik dengan Banu Quraidah dan dia juga tokoh di kaumnya. Sehingga kalau Nu'aim memberikan satu pendapat, pasti akan didengarkan oleh semua aliansi pasukan Ahzab tadi. Taib. Nah, dia menawarkan kepada Nabi SAW, murni ya Rasulullah bimasyid, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apa saja yang engkau kehendaki. Taib. Kata Nabi SAW, innama anta fina rajulun wahid. Hai Nu'aim, engkau datang hanya satu orang. Kalau aku perintahkan untuk berperang, jelas tidak mungkin. Taib. Tapi aku tahu apa keistimewaan engkau. Kata Rasulullah SAW, faghdhil anna in istata'ta fa innal harba khida'. Maka buatlah bagaimana strategimu supaya membuat mereka down, baik Yahudi Bani Quraidah atau pasukan Ahzab. Buat mereka melemah, ditakut-takuti. Lakukan itu, lakukan tipu daya semaumu, kata Nabi SAW, fa innal harba khida'. Karena sesungguhnya peperangan itu adalah tipu muslihat, tipu daya. Nah, dari sinilah awal asal ucapan Nabi SAW bahwa yang namanya peperangan itu khidak, ada strategi untuk menumbangkan musuh yang boleh dilakukan hanya saat berperang. Jadi ada hukum-hukum dalam peperangan khusus tidak boleh dilakukan kecuali saat berperang. Di luar peperangan tidak boleh seperti itu, seperti berdusta, seperti menipu dan lain-lain. Kalau itu adalah tipu muslihat, strategi perang diperbolehkan. Di luar itu tidak diperbolehkan. Mafhum? Baik. Dan peperangan-peperangan jihad fisabilillah, jangan katakan nanti antum bertengkar dengan temannya ini perang, terus antum boleh berdusta, antum boleh menipu, antum boleh seperti ini, tidak. Nah, Nu'aim itu orang yang pandai, dia mampu bersilat lidah. Pertama dia datangi Banu Quraidah, jelas dia sudah berada di dalam parit, karena Yahudi Banu Quraidah masih ada di pinggiran kota Madinah dan juga terlindungi oleh parit itu. Kekhawatirannya adalah ketika Rasulullah bersama pasukan muslimin menghadapi pasukan Ahzab, Banu Quraidah ini yang akan menyerang dari belakang. Tapi amannya, Rasulullah merasa aman karena mereka sudah memiliki perjanjian dengan Nabi SAW dan kaum muslimin, sehingga mereka tidak khawatir Banu Quraidah ini menyerang dari belakang. Kenyataannya ada Quraisy yang menemui Banu Quraidah dan meminta mereka untuk memerangi Nabi SAW dari belakang, karena cuma itu kuncinya. Menyerang Nabi dari depan jelas tidak mungkin karena posisi paritnya yang lebar dan ketika itu kondisi tidak memungkinkan, sehingga mereka maunya menemui Bani Quraidah. Ini didengar oleh Nu'aim, maka kemudian Nu'aim melancarkan strateginya, kepandaiannya dalam strategi perang dipergunakan ketika itu. Dia mendatangi Bani Quraidah dan mengatakan kepada mereka, inna Quraisyan wal Ahzab laisat ardhahum fayaqtulakum Muhammad SAW ba'da an tatafarraqu fala takhruju anhum atau fala takhruju ma'ahum. Hai Banu Quraidah, sesungguhnya Quraisy dan semua aliansi pasukan Ahzab ini datang ke sini, tempat ini bukan tempat mereka, daerah ini bukan daerah tinggal mereka. Sementara kalian, kalau kalian bergabung dengan mereka, tanah ini adalah tanah tinggal kalian. Seandainya pasukan itu kalah, Quraisy dan pasukan-pasukan itu boleh kembali ke kampungnya, sementara kalian mendapatkan ancaman untuk diperangi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala takhruju ma'hum. Maka kalau Quraisy kesini mengajak kalian untuk bergabung dengan mereka, berperang bersama mereka, jangan keluar kecuali rohnan minhum. Kalian harus mengambil satu jaminan dari Quraisy. Paham? Ini pesannya Nu'aim kepada Bani Quraidah. Mereka pun menerima apa namanya pandangan Nu'aim itu. Selesai. Berikutnya Nu'aim kemudian pulang menuju kemah-kemah pasukan Ahzab. Setelah itu malam itu juga mereka mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Dia mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, dipanggil semuanya dan mengatakan kepada mereka, qad balaghani anna bani Quraidah amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waltazamu bi an ya'khudhu rihanan yu'tunahum ilaihi fa idza talabu rihan fala taqbalu anhum bidzalik. Hai Quraisy, aku mendengar berita bahwa Banu Quraidah yang besok pagi kalian apa namanya ajak mereka untuk bergabung, aku mendengar bahwa mereka telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waltazamu, dan mereka iltazamu, mereka berkomitmen bi'an ya'khudhu rihanan minkum, untuk mengambil jaminan dari kalian. Artinya harus ada jaminan amannya dong. Kalau kami mau bergabung, apa jaminannya supaya kalian tidak lari meninggalkan kami? Mereka akan mengambil jaminan dari kalian. Fala yu'tunahum. Kalau mereka minta jaminan itu, lebih baik jangan berikan. Karena bisa jadi ini peperangan, bisa jadi itu strategi perang dari mereka. Seperti ini Nu'aim menggambarkan kepada Quraisy. Mereka pun kemudian mendengarkan usulan Nu'aim itu. Benar juga. Akhirnya besok paginya, fa'arsala Abu Sufyan ibn Harb wa huwa al-qa'id ila Bani Quraidah. Diutuslah Abu Sufyan menuju Bani Quraidah siang harinya. Bisa enggak dia lewat paritnya berarti? Bisa ternyata. Sampai ke Bani Quraidah. Sampai di sana mereka pun meminta yakhruju lil qital. Untuk semua apa namanya laki-laki dewasa dari Bani Quraidah bergabung bersama pasukan Ahzab memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kama huwa muttafaq bainahum, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Faqalu, mendengar apa yang diminta oleh Abu Sufyan untuk keluar hari ini, mereka mengatakan nahnu lasna ka hayatikum. Nahnu ahlul ard. Kami ini hai Abu Sufyan bukan seperti kondisi kalian. Kalian kesini datang meninggalkan daerah-daerah kalian. Sementara nahnu ahlul ard. Kami adalah penduduk kota ini. Tempat ini adalah tempat tinggal kami. Tempat ini tempat hidup kami. Tayib. Fa antum idza hazam atau idza huzimtum raja'tum ila Makkah wa nahnu laisa lana illa hadhil ard fayaqtuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau seandainya nanti kalah, boleh kalian pulang ke tempat-tempat kalian, tapi kami tak akan tetap tinggal di sini dan menanti untuk diperangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Tayib. Falan nuqatil ma'akum, maka kami tidak akan mau untuk berperang bersama kalian hatta tu'tuna rihanan nastawthiqu minkum, sampai kalian mau untuk memberikan jaminan kepada kami sehingga kami bisa merasa aman, ada jaminannya. Kalau kita kalah harus bagaimana? Nah, mendengar jawaban itu dari Bani Quraidah, percayalah Abu Sufyan dengan ucapan Nu'aim tadi, benar ternyata berita itu. Tapi Abu Sufyan tidak bertanya apakah kalian sudah masuk Islam, apakah kalian sudah apa beriman kepada Muhammad. Ini kesalahannya. Tidak bertanya kabar tentang keislamannya. Kadung sudah marah, yang dipercaya hanya pasti Bani Quraidah minta jaminan keamanan. Tayyib. Maka Abu Sufyan pun kemudian menolaknya. Tayyib. Dan dia kembali. Tayyib. Ini setelah itu mulailah ada kerenggangan antara pasukan Ahzab dengan Bani Quraidah. Pertolongan yang berapa tadi? Yang kedua dari Allah. Pertolongan yang ketiga, sore hari menjelang malam. Peperangan belum juga terjadi. Mereka beristirahat, membuat api unggun dan berkemah. Ketika di dalam kemahnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rihan syadidan, angin yang sangat lembut dingin. Sehingga membuat mereka kedinginan di dalam kemah-kemahnya. Ini awalnya. Anginnya dingin sekali. Setelah itu datang angin yang kencang. Api unggun yang mereka buat itu rusak semuanya. Kemah-kemah yang mereka dirikan, tenda-tenda itu semuanya hancur. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut. Famtala'atin nufus minal ahzab birru'bi. Yang keempat, hati-hati mereka dilemparkan dengan ru'ab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi ru'ab? Hah? Rasa takut yang dilemparkan oleh Allah kepada hati musuh-musuh Islam. Nah, mereka pun dilemparkan dengan ru'ab. Berapa pertolongan Allah berarti? Empat. Setelah itu, malam itu juga mereka tidak tahan dengan dingin, mereka tidak tahan dengan angin, mereka ketakutan. Ditambah lagi berita dari Banu Quraidah bahwa seolah-olah Banu Quraidah itu memutus perjanjian. Pulang semuanya malam itu. Pulang semuanya. Tenda-tendanya dibongkar lagi, mereka pulang. 10.000 orang ini tadi. Yang 3.000 kaum pasukan kaum muslimin tetap ribat malam itu, tetap berjaga. Sampai datang besok paginya, pasukan kaum muslimin ketika sudah hari mulai terang mendapati bahwa tidak ada lagi pada kemah-kemah pasukan itu, tidak terdapat lagi satu kemah, tidak terlihat lagi satu kemah, dan tidak terlihat lagi satu pasukan. Hilang semuanya, pulang kembali tayyip ke rumah masing-masing. Tidak terjadi peperangan yang berarti. Tayyip, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas perang Ahzab atau perang Khandaq. Tayyip, kemenangan di tangan siapa? Di tangan kaum muslimin. Meskipun mereka lemah kondisi fisiknya karena setelah menggari parit, meskipun mereka juga down karena jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi mereka yakin dengan keimanannya bahwa Allah akan menolong. Ditolonglah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kalau mau pertolongan Allah ya yakin. Sekarang ini banyak orang enggak yakin dengan pertolongan Allah, kemudian menyalahkan kenapa pertolongan Allah tidak datang-datang. Yakinmu sudah seberapa kuat dibandingkan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu. Menanti pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib, sudah pasti. Pertolongan Allah itu dekat. Tapi dekatnya pertolongan Allah itu enggak akan datang kalau hati kita tidak yakin. Maka kuatkan keyakinan kita supaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Ru'ab itu akan datang ketika kita iltizam dengan Al-Qur'an, iltizam dengan sunnah. Kalau kita sudah mulai lalai dengan Al-Qur'an, mulai lalai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jangan berharap Allah akan bantu dengan yang namanya ru'ab. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, kemudian bagaimana nasib Bani Quraidah yang sudah terlanjur memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga tidak dibantu oleh Quraisy dan pasukan Ahzab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bait yang ke-65. Bagaimana peristiwa peperangan Bani Quraidah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.